hati. Begitupun rasa cinta, kadang mengecewakan. Kita punya harga diri, kadang terpendam di hati. Kita punya hati nurani, kadang tertimbun mati. Kecewa, ku bernyanyi walau.